الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada asma Allah yang ke-24, yaitu apa? Al-Hayyu, yang terkandung di dalamnya sifat apa? Indah ya Maulana. Nah, sifat hayah, yaitu naam, sifat hidup. Yang kehidupan Allah Subhanahu wa taala tentunya kehidupan yang sempurna. Maksud dari kehidupan yang sempurna itu bagaimana? Indak abdarauf. Nah, kehidupan yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Kematian Allah zat yang maha hidup, tidak mengalami kematian, zat yang azali dan abadi. Juga kehidupan yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada cacat dan kekurangan padanya. Nah, dan istihadu ifanillah adalah menghafal nama-nama ini. Kenapa? Karena padanya keutamaan. Baik, ini lebih dari sekadar seorang menghafal al-kalam huwa lamdun murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, baik, kenapa? Karena ini ilmu ghayah. Nah, ilmu ghayah. Ya, kalau seorang menghafal sambil mengingat-ingat namanya, maknanya, ini padanya faedah yang besar. Baik. Dan Syekh rahimahullah ta'ala di sini menyusun al-khalifillah na'am tayyib dengan susunan yang mudah untuk dihafal, diurutkan dengan urutan hijaiyah seperti urutan kamus, sehingga mencarinya pun ketika mau merujuk mencarinya seperti urutan kamus. Na'am tayyib, seorang ketika belum mengetahui rahasia dari susunan terkadang sulit menghafal, tapi kalau sudah tahu, oh ini ternyata susunannya susunan kamus, insya Allah lebih mudah. Ba dulu, nama-nama Allah yang diawali dengan ba, selesaikan. Kemudian jim, atau kemudian ta dulu, atau wa, kemudian jim, al-jabbar, dan seterusnya. Nah, istihadu, karena yang dijanjikan tidak main-main, kan? Yang dijanjikan apa? Dakhulul jannah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan surga. Dan ini salah satu jalannya. Nah, salah satu upaya dan upaya dasar, upaya awal untuk bisa meraihnya. Tayyib, kita masuk pada pembahasan nama yang ke-25, yaitu Al-Qayyum. Qala Allah Ta'ala wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan telah kita lewati kemarin bahwasanya Al-Hayyu dan Al-Qayyum Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an secara berbarengan dalam 3 ayat. Yang pertama di mana? Indaki Umar. Di Al-Baqarah, di mana? Di ayat kursi. Bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua di mana? Abu Sa'id Al-Imran, bunyinya. Nah, sama dengan awal dari ayat kursi. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kemudian yang ketiga di surat Thoha ini, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ada pun dalil dari as-sunnah hadithu Anas radhiyallahu anhu qad taqaddam wa hadithu Abi Umamah aidha wa fihi ma dzikru ismil qayyum. Naam, hadis yang telah lewat di situ penggabungan naam dua nama tersebut al-hayyu dan al-qayyum. Dalil yang ketiga hadith Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi du'a at-tahajjud. Kana yaqul lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Nah, dalam doa ketika salat tahajud, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakal hamdu bagimu ya Allah segala pujian. Anta qayyumus samawati wal ard, engkau adalah zat yang apa? Yang qayyum. Makna qayyum akhwani fillah nanti akan dijelaskan. Tayyib. Yaitu zat yang mengurusi dengan sempurna, menjaga, mengatur langit-langit dan bumi serta seluruh jagat raya ini, ya khairan. Yang diringkas oleh Ibnul Qayyim dalam Nuniyah beliau, beliau mengatakan, "Hadza wa min awsafihi al-qayyum wal qayyum fi awsafihi amrani. Ahaduhuma al-qayyum qa'imun bi nafsihi wal qa'un qama bihi huma al-amrani." والأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني والوصف في القيوم ذو شأن كذا موصوفه أيضا عظيم الشان. Ini dan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-qayyum. Dan qayyum pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terkandung padanya dua perkara. Ahaduhuma yang pertama al-qayyum qa'imun bi nafsih. Wal qaun qama bihi humal amrani. Fahim? Al-qayyum yaitu apa? Qa'imun bi nafsih, yaitu zat yang apa? Yang na'am qayyum berdiri memenuhi semua apa yang dia butuhkan dengan sendirinya, yaitu zat yang tidak butuh kepada selainnya. Ini makna qa'imun bi nafsih. Itu zat yang tidak butuh kepada selainnya. Yang semua perkara ikhwan fillah dia cukupi sendiri. Sedangkan wal kaun dan jagat raya ini qama bihi, yaitu jagat raya bisa tegak, bisa berjalan, yaitu dengan apa? Dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Huma al-amrani, keduanya dua perkara yang berbeda. Satunya al-qayyum, satunya apa? Al-kaun. Yaitu jagat raya ini. Wal awwalu istighna'uhu 'an ghairihi wal faqru min kulli ilayhi tsani. Nah, yang pertama yaitu al-qayyum, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nam istighna'uhu 'an ghairihi, yaitu tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Naam, zat yang maha kaya tidak butuh kepada selainnya. Wal faqru min kulli ilaihi athani. Naam, dan kebutuhan dari semua perkara, ya. Ya. Wal faqru min kulli ilaihi athani. Naam, kefakiran yaitu butuh semuanya, afani fillah. Semua makhluk ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu untuk yang kedua, yaitu untuk kedudukan makhluk. Ini maksudnya. Tayyib. Wal wasfu bil qayyum yadu sya'ni kadha mausufuhu aidan adhimus sya'ni. Nah, dan bersifatan dengan qayyum demikian. Tayyib. Dan juga mausuf yaitu zat yang disifati dengan qayyum, yaitu zat yang maha agung. Sehingga dari penjelasan ini khanifillah kita ketahui, nah, bahwasanya makna qayyum bisa digabungkan apa? Qa'imun bi nafsih muqimun li ghairihi. Ini makna qayyum. Naam. Yang apa? Yang disimpulkan dari penjelasan al-qayyum dalam nuniyahnya, yaitu qa'imun bi nafsih, yaitu zat yang apa? Yang berdiri sendiri, dalam artian Tidak butuh kepada orang lain. Kemudian yang kedua, muqimun li ghairih, dialah yang mencukupi, mengatur, menjaga semua perkara selainnya. Di seluruh jagat raya ini Allah yang mengaturnya. Tayyib. Ini dua kandungan dari makna al-qayyum. Qala al-Baihaqi huwa al-qa'imu ad-da'imu bila yazawal. Dialah zat yang senantiasa tegak. Dalam artian tidak pernah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada yang lain. Ad-da'im yang selama-lamanya bila zawalin, tidak pernah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu akan musnah atau diakhiri dengan kematian, tidak akan pernah. Qala Ibn Jarir al-Qayyum, al-Qayyimu bihifdhi kulli syai'in wa rizqihi wa tadbirihi wa tasrifihi fi ma syaa'a wa ahabba min taghyirin wa tabdilin wa ziyadatin wa naqsin. Ibn Jarir mengatakan al-Qayyum, yaitu al-Qayyim bihifdhi kulli syai'. Yaitu zat yang apa? Menanggung penjagaan segala sesuatu. Semua perkara Allah yang menjaganya. Dan memberikan rezeki, mengatur. Pada apa-apa yang Allah kehendaki dan Allah sukai. Baik itu berupa taghyir wa tabdil, berupa perubahan-perubahan dan penggantian-penggantian. Juga waziyadatin wa naqsin, berupa penambahan dan pengurangan. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang apa menanggungnya. Ini kandungan dari makna al-Qayyum. Qala Abu Ubaidah al-Qa'imu wa huwa ad-da'imu alladhi la yazul. Tayyib. Makna al-Qayyum al-Qa'im, yaitu zat yang apa, yang abadi, yang tidak pernah apa, pernah tidak pernah hilang, dalam artian tidak pernah musnah, tidak pernah mengalami kematian. Taim. Ini makna al-Qayyum. Yang kesimpulannya tadi afwan fillah, kembali ke zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah zat yang qa'imun bi nafsi, berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lain maksudnya. Kemudian muqimun li ghairi, yang mengatur, menjaga tayyib makhluk-makhluknya. Ini makna dari nama Allah Subhanahu wa taala apa Nabil? Al-Qayyum. Tayyib. Intinya apa berarti makna al-Qayyum? Intinya Mukasyah. Maksudnya berdiri sendiri bagaimana? Berarti lebih mudahnya agar tidak menimbulkan pertanyaan berikutnya, yaitu apa? Dan yang tidak butuh kepada selainnya, dan dialah yang mencukupi semua kebutuhan makhluk-makhluknya. Baik. Karena mungkin seorang akan tidak paham dan yang berdiri sendiri maksudnya bagaimana? Ya tidak. Berdiri sendiri, nanti malah muncul pemahaman salah. Padahal yang dimaksud dengan qa'imun bi nafsi yaitu apa? Zat maksudnya zat yang apa? Zat yang tidak butuh kepada selainnya. Maka makna ini yang diingat-ingat. Taim, yaitu zat yang tidak butuh kepada selainnya, dan dialah yang mengatur semua kebutuhan makhluk-makhluknya. Yang butuh dijaga, Allah jaga. Yang butuh rizki, Allah berikan rizki. Yang butuh kesembuhan, Allah berikan kesembuhan, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua itu. Mafhum ini makna al-Qayyum. Sehingga ikhwan fillah, rahasia atau di antara hikmah digabungkannya al-Hayyu dan al-Qayyum ini sangat jelas. Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dikaitkannya dengan apa? Dengan kalimatut tauhid. Karena memang zat yang sifatnya seperti ini, zat yang senantiasa hidup, dalam artian tidak pernah dan tidak akan mengalami kematian. Dialah yang berhak diibadahi, ya tidak? Kemudian zat yang apa? Tidak butuh kepada selainnya. Kemudian dialah yang mencukupi semua kebutuhan kita. Dialah yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Adapun makhluk ikhwan fillah, mereka naam sekuat apapun tetap butuh kepada yang lain. Tetap butuh kepada yang lain. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian itu butuh. Hamba-hamba yang butuh, hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus naam terpatri pada diri-diri kita ikhwan fillah. Kefakiran ini yaitu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman manusia kadang kalau mendengar kata fakir, yang terlintas pada dirinya adalah apa? Masalah duit saja. Masalah harta saja. Padahal di sana ada kefakiran yang lebih dari itu, kita butuh kepada apa? Kepada ilmu, butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, butuh semuanya dari Allah. Nah, sisi-sisi yang sifatnya ukhrawi, berhubungan dengan keselamatan kita di akhirat. Taib. Kemudian nama yang ke-26, Al-Khabir. Qala Allah Ta'ala, 'Alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Dan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata, yang nampak, semuanya Allah mengetahuinya. Wa huwal hakim wal khabir, dan dia adalah al hakim dan al khabir, yang maknanya nanti akan disebutkan. Qala wa qad warada hadzal ismu fi khamsata wa fi nam khamsatin wa arba'ina mawdian fil Qur'an. Nama ini telah datang di dalam Al-Quran pada 45 tempat. Ini diantaranya. Adapun dalil dari As-Sunnah, hadith Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi kissatin, tattabi'uha lahu ila al-baqi'. Faqala la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Yaitu hadis Aisyah tatkala beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baqi'. Nah, karena suatu ketika Aisyah kehilangan Rasulullah SAW. Nah, dan curiga ini kemana Rasulullah SAW. Diikuti sampai ternyata beliau menuju ke Baqi'. Biasa wanita punya madu, pikirannya ini jatahku, ternyata pergi ke tempat lain. Nah, ternyata Rasulullah SAW ke Baqi' ikhwan fillah, mendoakan ahlul Baqi'. Maka ketika Nabi tahu, kala berbalik mendapati Aisyah radhiyallahu anha. Karena ketika Nabi balik ikhwan fillah, Aisyah pun apa balik ke rumah, tapi dapati di rumah masih terengah-engah ketahuan. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau kabarkan kepadaku atau al-latiful khabir yang akan memberikan kabar kepadaku?" Dalam artian, ada apa? Nah, karena tidak bisa dia menyembunyikan, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada beliau. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tukhbirini, engkau kabarkan kepadaku apa yang kamu lakukan, atau kalau tidak mau mengabarkan, tidak mau ngaku, maka al-latiful khabir akan memberikan kabar kepadaku." Di sini penetapan nama Allah Al-Khabir. Tayyib. Maknanya apa sekarang? Qala al-Baihaqi huwa al-alimu bi kulli syai'i al-muqtani'u ala haqiqatihi. Yaitu zat yang mengetahui kunhu syai', yaitu kunhu syai' maksudnya apa? Haqiqatu syai', sama ya kan. Yaitu zat yang maha mengetahui hakikat segala sesuatu, dan zat yang apa? Yang melihatnya, melihat semua hakikat perkara. Jadi menyembunyikan apapun seorang hamba, nah Allah subhanahu wa ta'ala tahu hakikatnya. Seorang munafik menyembunyikan kedengkian, kekufuran di hatinya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir juga kembali kepada penetapan apa? Sifat ilm. Sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Nah, waqila Al-Khabir bermakna Al-Mukhbir wa huwa min sifatid dhat. Itu dhat yang apa? Yang maha mengetahui semua perkara dan akan mengkhabarkan kepada hamba-hambanya perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan ini termasuk sifat dzatiyah Allah subhanahu wa ta'ala, karena kembali kepada sifat ilm. Makanya Ibn al-Athir mengatakan al-alimu bima kana wa ma yakun, dan yang maha tahu perkara-perkara yang telah terjadi dan akan terjadi. Jadi kembali kepada sifat ilm. Berarti kesimpulannya khanifillah, makna dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Khabir yaitu apa? Zat yang maha mengetahui semua perkara dan mengetahui hakikat segala sesuatu. Ini mudahnya dan ringkasnya. Ini yang dicatat Nabi. Ya. Baik. Yang kecil-kecil bagusnya apa? Dicatat nama-nama ini di apa? Di bukunya. Satu diurutkan namanya, artinya sama dengan, ditulis yang singkat-singkat. Ya. Mujahid, Nabil. Yang lebih besar dari itu juga bagus ya. Nanti ditulis dari apa? Allah. Satu Allah sama dengan maksudnya apa, maknanya. Ya. Cara ringkas. Kalau di kitab bingung kalian. Paham Nabil? Juga sama itu Zain, ya. Sehingga mudah menghafalnya. Dan antum yang kecil-kecil kalau sudah melengkat ikhwanifillah, hafalannya akan lebih hafal, lebih kuat. Maka beruntung. Beruntung. Disyukuri. Dan juga orang tua menjaganya, berusaha untuk memasukkan yang bagus-bagus. Karena kalau sudah masuk di hati mereka ikhwanifillah, itu lebih terukir kuat. Apalagi yang dimasukkan adalah apa? Asma'ul Husna dan nama-namanya. Suatu yang paling bagus. Padahal di luar sana orang-orang menghafalnya apa? Nama-nama orang kafir. Benjamin Franklin, Thomas Alva Edison. Dihafal saya saja sampai melekat. Ya, nama-nama itu. Kalian menghafal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala kok bermalas-malasan? Ya kalau fahamir sambil mungkin dihafal sambil menghafal namanya, dalilnya itu lebih bagus, juga apa, maknanya yang paling utama. Apa tadi berarti makna dari Al-Khabir Jahid? Itu Al-Khabir. Al-alimu bikunhi syai' al-muqtali'u ala haqiqati wal-alimu bima kana wa ma yakun. Itu yang maha mengetahui Nah, segala sesuatu dan mengetahui semua hakikat dalam segala perkara. Nama berikutnya Al-Khaliq. Qala Allah Ta'ala huwallahu al-Khaliq. Dialah Allah Al-Khaliq. Kalau Al-Khaliq, sebelum kita membahas maknanya yang disebutkan di sini, apa artinya ini harus sudah pada tahu. Apa makna Al-Khaliq? Al-Khaliq indak ya Bukasha. Nah, melihat yang maha pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Tayyib, santai. Dalil dari as-sunnah hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Di sini penetapan sifat penciptaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha untuk menciptakan seperti penciptaanku. Hadits muttafaqun alaih. Di sini penetapan sifat penciptaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in kana al-ismu fil hadithi bi surati al-fi'li illa annahu qad thabata fil Qur'ani ma yashhadu lahu wa ja'a bi nahwihi an jam'in min as-sahabah. Dan walaupun isim, yaitu khalqi di sini isim dalam hadits dalam bentuk fi'il khalqina yakhluqu ka khalqi. Nah, hanya saja telah thabit dalam Al-Qur'an yang menguatkan bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Dan datang yang semisal dari sederetan para sahabat. Maknanya sekarang qala Ibnu Taimiyah, kana madhhabu jamaahiri ahli sunnati wal ma'rifati wa huwa al mashhur 'inda ashabi Ahmad wa Abi Hanifah wa ghairihim min al Malikiyyah wa Syafi'iyyah wa ahli al hadith was sufiyyah wa tawa'ifa min ahli al kalami min al Qullabiyyah wa ghairihim. Lihat ini kira-kira kalau lihat orang yang gini gimana kita, luar kepala semuanya ini Syekhul Islam menghikayatkan pendapat-pendapat orang dengan apa lancar. Dan hampir semuanya karangan Syekhul Islam dari fatwa dan apa? Hafalan. Dzalika fadlullah yutihi may yasha'. Padahal menghikayatkan pendapat itu sulit, ikhwan. Pikirannya gampang. Nah, menghikayatkan ini pendapat siapa, pendapat siapa, pendapat siapa. Nah, dayib tanpa apa? Tanpa merujuk. Nah, tanpa melihat. Hafalan ini. Bila mengatakan adalah madhab jumhur ahli sunnah, menetapkan jumhur saja ini menunjukkan tatabbu' yang luas, penelitian yang luas. Bahwasanya mayoritas ahli sunnah dan ahli ma'rifah yang memiliki ilmu, dan ini merupakan pendapat yang masyhur di kalangan pengikut Imam Ahmad dan Abu Hanifah serta selain mereka dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah serta ahli hadith, bahkan orang-orang Sufiyah dan golongan-golongan dari ahli kalam yang terdiri dari Qullabiyyah, dari Al-Kallamiyyah dan selain mereka. Apa? Inna kaunallahi subhanahu wa ta'ala khaliqan raziqa. Nah, ini bahkan apa? Ahli sunnah juga apa? Ahli bidah, sederetan mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliqan raziqa. Zat yang Maha Pencipta dan Pemberi Rezeki. Akan orang-orang apa? Kufar jahiliyah. Dan kufar jahiliyah mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan jagat raya ini. Apa dalilnya? Indak ya Arif. La, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar jahiliyah meyakini bahwasanya Allah dan yang Maha Pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika engkau katakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, tentu mereka akan mengatakan Allah. Taib wa ghairi dzalika min sifati fi'lihi wa huwa min sifati dzatihi. Nah, dan selain itu dari sifat-sifat fi'il Allah, karena sifat khalq itu kembali kepada perbuatan Allah dan juga kembali kepada sifat dzatiyah fa'ilnya. Bahwasanya Allah dan yang Maha Pencipta. Laisa man yakhluq nam, laisa man yakhluqu kaman la yakhluq, dan tidaklah sama zat yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan. Ini kalau orang berakal. Sehingga sebenarnya penyembahan terhadap berhala, terhadap pepohonan dan yang lainnya menunjukkan apa tidak berakalnya mereka. Karena yang mereka sembah tidak menciptakan. Kemudian mereka tinggalkan zat yang menciptakan mereka. Di mana akal-akal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pelaku kesyirikan tersebut? Qala madhhabul jumhur anna al-khalqa ghairul makhluq. Fal khalqu fi'lullahil qa'imu bih wal makhluqu huwal makhluqatul munfasilatu anhu. Dan madhhab jumhur bahwasanya makhluk itu annal khalqa ghairul makhluq. Perhatikan. Pada jumhur bahwasanya khalq yaitu penciptaan itu bukan makhluk itu sendiri. Perhatikan. Bahwasanya khalq penciptaan yaitu masdar bukan makhluk. Bukan makhluk itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebab apa? Al khalqu fi'lullah al qa'imu bihi. Al khalqu penciptaan adalah apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala al qa'imu bihi yang sifat itu ada pada Allah. Jadi al-khalq sifat. Sedangkan al-makhluk huwal makhluqatul munfasilatu anhu, yaitu para makhluk yang terpisah dari Allah. Ini untuk membantah ahli kalam. Dan banyak perkataan-perkataan dan penjelasan seperti ini dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, juga dalam risalah-risalah beliau, karena memang pada saat itu akhwani fillah ahlul kalam tayyib pemahaman mereka tersebar luas, dan memang butuh saat itu para ulama semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk meruntuhkan syubhat-syubhat mereka. Berarti kesimpulannya secara mudah, al-khaliq apa maknanya? Berarti indaknya nafi'. Untuk kita tutup majelis kita, dan yang Maha Pencipta, yang menciptakan segala sesuatu. Baik. Barakallahu fiikum. Laqad tamitha.